Mitra Bisnis, pemerintah memangkas dana untuk infrastruktur dalam APBN perubahan tahun ini sebanyak hampir 15 triliun. Akibatnya sejumlah proyek pembangunan akan diundur atau dibatalkan. Salah satu anggaran yang akan dihapus adalah anggaran pembangunan Rusunawa Ciliwung. Padahal Rusunawa itu bagian dari tujuan awal mengatasi banjir. Dan untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat kebijakan publik Agus Pambagio. Pak Agus, apa komentar Anda soal ini? Ya bodoh aja pemerintah, angkat dana infrastruktur. Justru infrastruktur itu yang akan bisa menumbuhkan ekonomi. Saat infrastruktur dibangun kan orang-orang bekerja. Tapi infrastruktur itu bermanfaat buat ekonomi daerah. Tapi karena pemerintah lebih pro pada subsidi BBM, ya itulah jadinya. Ya itu tadi, kan politiknya supaya aman, ya kasih aja terus subsidi BBM kan. Apa dampaknya bagi Indonesia, Pak, dengan adanya pemangkasan dana infrastruktur ini? Ya, ekonomi kita tidak tumbuh, makin turun karena nggak ada infrastruktur. Siapa mau bisnis di Indonesia kalau nggak ada infrastruktur? Nggak ada. Dampak bagi pengusaha, Pak? Pengusaha kalau yang sudah sini, ya mungkin infrastrukturnya nggak nambah, ya dia bisa pergi atau dia bisa bangkrut atau tidak punya daya saing. Selesai, kan? Nggak ada infrastrukturnya bagaimana? Listrik Jawa-Bali udah tinggal tersisa 5.000 MW. Itu sebentar aja habis kalau nggak segera bangun pembangkit. Bangun pembangkit kan paling tidak perlu 3 tahun. Kalau memang anggaran untuk infrastruktur seharusnya tidak dipangkas nih, Pak Agus, ada nggak sih, Pak, anggaran lain yang bisa dipangkas oleh pemerintah? Subsidi BBM pangkas lah. Buat apa ditambah-tambah? Kan ini 100 triliun nambah hanya untuk subsidi energi, BBM dan listrik, kan? Lalu memangkas anggaran di kementerian. Nah, di salah satu kementerian itu adalah untuk Rusunawa itu, kan? Jadi kalau nggak sebuah negara nggak membangun infrastrukturnya, ya tidak akan tumbuh ekonominya. Pak Agus, pemangkasan dana infrastruktur ini akan mengganggu kesiapan kita menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN nggak sih, Pak? Oh, sangat. Dibangun pun aja masih terganggu, apalagi nggak dibangun. Dalam jalan darat dari Jakarta ke Surabaya, jalur distribusinya macet gitu. Masa ngangkut barang dari Jakarta sebuah 5-6 hari? Kan nggak mungkin. Mendingan orang pindah aja ke Vietnam, pindah ke Thailand, pindah kemana-mana kan. Jalannya aja nggak benar, jalannya hancur lebur itu Pantura. Saya sampai Surabaya hampir 20 jam. Usulan, Pak, untuk pemerintah terkait hal ini? Ya, segera bangun infrastruktur, apapun caranya. Yang paling mudah, kurangi subsidi BBM. Apa sih sulitnya? Paling sebentar kok. Kurangi aja, setiap naikin aja setiap minggu 100 perak. Dan juga perbanyak pencarian minyak dan gas. Tapi jangan dipajakin di awalnya. Sekarang kan rusaknya karena dipajakin di awal. Demikian pengamat kebijakan publik Agus Pambagio. Saya Mandariska.